Mitra Bisnis, Mahkamah Agung memenangkan gugatan ex-nasabah Bank Century dan memerintahkan Bank Mutiara, dulu Bank Century, mengembalikan dana nasabah di reksadana yang dijual Bank Century sebesar 41 miliar. Namun proses pengembalian uang tidak jelas kapan akan dilakukan. Bank Mutiara mengatakan, kondisi banknya masih dalam penyehatan sehingga pengembalian dana akan mengganggu proses penyehatan. LPS selaku pemilik Bank Mutiara juga tidak bisa mengganti uang tersebut karena produk reksadana bukan termasuk yang dijaminkan ke LPS. Pemerintah juga tidak mau menalangi dulu pengembalian uang menggunakan APBN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat hukum Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul, apa komentar Anda soal ini? Kan sebenarnya ini hubungannya hubungan keperdataan, ya kan? Antara bank dengan nasabahnya. Kemudian ada pialang itu menjadi reksadana itu gitu ya. Nah itu kan sebenarnya ini perdata ya. Nah makanya perdata itu selalu tergantung putusannya apa bunyinya gitu ya. Artinya kalau ketika orang digugat kemudian di tengah-tengah ganti pemilik dan ganti nama ya, itu lembaganya udah lain gitu. Makanya saya bilang tadi kalau yang diperintahkan itu Bank Century udah nggak ada. Yang ada sekarang adalah Bank Mutiara dengan pemilik yang lain gitu. Pemegang saham yang lain. Tapi kalau putusannya itu memerintahkan kepada Bank Mutiara, maka mau nggak mau Bank Mutiara harus melaksanakan itu. Nah, bahwa Bank Mutiara sekarang tidak mau melaksanakan, itu kan soal waktu saja. Kan ada mekanismenya. Mekanismenya adalah eksekusi. Jadi permohonan eksekusi perdata biasa. Permohonan eksekusi ke pengadilan negeri, kemudian ada unmanning, nanti unmanning itu diperingatkan, suruh bayar, kalau nggak mau bayar secara sukarela, nasabah bisa mengajukan permohonan sita eksekusi. Apa barangnya dari apa hartanya Bank Mutiara yang bisa disita. Nah, dari sita itu nanti kalau Bank Mutiara tidak mau bayar juga, dijual itu. Barang yang disita dipakai untuk membayar kewajibannya kepada nasabah. Jadi ini mekanisme perdata biasa. Asal benar, putusannya itu memang menghukum Bank Mutiara untuk membayar gitu. Nggak ada kaitannya dengan pemerintah, nggak ada. Karena ini perdata biasa sebenarnya. Bagaimana Bapak menilai alasan dari pihak Bank Mutiara yang mengatakan kondisi banknya masih dalam penyehatan sehingga pengembalian dana akan mengganggu proses penyehatan? Oke, itu kan ini kan soal di lapangan gitu ya. Artinya kan bisa juga tidak harus secara keseluruhan dikembalikan. Bisa juga bertahap kan begitu. Dengan mempertimbangkan kesehatan bank gitu. Kan juga menjadi lucu juga kalau bank itu kemudian dieksekusi mati lagi itu bank. Nah, ya kan? Percuma itu 6,1 ya. 6,1 T kan jadi percuma kan? Kalau bank ini harus mati lagi kan gitu. Nah, jadi harus dicari teknis pelaksanaannya. Jadi tidak harus dibayar seluruhnya. Umpamanya bisa kalau memang Bank Mutiara punya niat baik mau dibayar berapa persen dulu gitu ya sebagai goodwill. Umpamanya 10% dulu. Nah, nanti kalau ada setiap ada penarikan keuntungan setiap tahun umpamanya bisa. Nah, itu kan teknis gitu sebenarnya. Tapi kalau mau dipaksain juga seperti yang saya katakan tadi, eksekusi biasa gitu. Eksekusi perkara perdata biasa. Kan pemerintah mah cuma ini cuma dana talangan tok gitu, ya kan? Dan tanda talangan itu bukan juga uangnya pemerintah, uangnya LPS. Dan ini bukan sebenarnya juga bukan lembaga pemerintah, lembaga yang berdiri sendiri. Apa modalnya? Modal awalnya 5 miliar itu dikasih oleh pemerintah. Terus dia kembangkan gitu. Ini lembaga sendiri yang pemilihan komisionernya juga melalui DPR kalau nggak salah, lembaga independen juga. Sekarang kaitannya dengan siapa pemilik bank itu? Kan LPS berarti kan? Karena dana talangannya punya LPS semua kan? Nah, itu yang harus membayar dia gitu. Lalu, melihat kondisi yang sekarang, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh ex-nasabah Bank Century yang ingin agar uangnya bisa kembali? Kalau menurut saya gini, dikomunikasikan aja dengan Bank Mutiara. Nomor satu, diminta kesediaan Bank Mutiara untuk membayar. Ya, pada level komitmen itu. Karena sudah ada putusan Mahkamah Agung, kan gitu ya. Dan nomor dua, pelaksanaannya, nah itu yang bisa dibicarakan. Bertahap berapa tahun umpamanya, sesuai dengan fluktuasi keuntungan dari bank, gitu. Nah, kalau bank tiba-tiba tengah tahun untungnya gede, udah bisa dibayar pertengahan tahun berapa, gitu. Kalau sekaligus, saya yakin, ini akan, kalau perbankan itu ras, gitu istilahnya. Iya kan? Dibayar sekaligus, diambil uangnya, nah nggak ada lagi likuidasinya dia. Likuiditasnya nggak ada. Nggak bisa hidup itu bank. Kalau nggak punya likuiditas. Nah, jadi kalau menurut saya diusahawarakan aja daripada nggak jelas siapa yang mau membayar, lebih baik minta kesediaan Bank Mutiara untuk membayar walaupun pembayarannya bertahap. Itu usul saya begitu. Win-win solution. Demikian pengamat hukum Abdul Fikar Hajar. Saya Wendy Lim.